sudahlah lepaskan semua. Ku yakin inilah waktunya. Mungkin saja kau bukan yang dulu lagi. Mungkin saja rasa itu rasa itu telah pergi dan mungkin bila